hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarun bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima mazid amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita pada jasad kita, membangunkan kita dari tidur yang lelap untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan ruku dan sujud kehadapannya, yang ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah taala kita akan memulai dars kita ataupun pelajaran kita dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buah karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun sebelumnya ingin ana sampaikan beberapa hadis beberapa dalil yang menunjukkan akan keutamaan sholat yang lima waktu. Nah, di mana sholat yang lima waktu ini merupakan perkara yang sangat mendasar di dalam agama Islam ini. Rukun kedua daripada rukun Islam yang sebagian para ulama menyatakan atau berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat yang lima waktu enam dihukumi kafir. Kemudian sholat yang lima waktu ini juga enam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita agar dan kita mencontoh, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam ibadah salat tersebut. Sebagaimana disebut Nabi dalam sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga wajib atas kita untuk kita mempelajari tata cara ataupun kaifiah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Ana. Baik, sebelum kita memasuki pada kitab tersebut, pada kitab Sifat Salat Nabi buah karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, disebutkan dalam beberapa hadis tentang keutamaan daripada salat yang lima waktu, di antaranya yang dikumpulkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darnihi shay' qalu la yabqa min darnihi shay' qala fadhalika mithlu salawati al-khams yamhullahu bihinna al-khotoya. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu atau apa pendapatmu seandainya ada sungai di pintu seseorang rumah di antara kalian? Bagaimana pendapatmu seandainya ada sungai di depan pintu rumah seseorang di antara kalian yang dia mandi pada sungai tersebut setiap hari lima kali? Apakah akan tertinggal atau apakah akan ada dan sedikit kotoran padanya, itu pada orang tersebut? Para sahabat mengatakan, tidak akan tertinggal sedikit pun kotoran pada orang tersebut. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka demikianlah permisalan sholat yang lima waktu. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dengan sholat lima waktu tersebut kesalahan-kesalahan, itu kesalahan-kesalahan pelakunya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, demikian di dalam hadis yang lain, Wan ibn Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asoba mimra'atin kublatan fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fa'akhbarahu fa'anzalallahu ta'ala wa'akimis sholata tarawfayin nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiati faqala rajulu aliyya hadha qala li jami ummati kullihim. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang mencium seorang wanita. Kemudian orang tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengabarkan atau mengatakan dan apa yang dialaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa qimis salata tarafayn nahar wa zulufan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Laksanakanlah sholat di kedua ujung siang, yaitu di pagi hari dan di sore hari, dan pada bagian permulaan malam. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Maka berkata orang tersebut, apakah ini hanya untukku, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, untuk semua umatku, untuk semua umatku keseluruhan. Muttafaqun alaih. Nah, ya, dari kedua hadis ini bahwasanya amalan solat yang lima waktu, dan yang dilaksanakan oleh seorang hamba tentunya dengan ikhlas di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keutamanya adalah Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan pelakunya dengan sebab dilakukan solat lima waktu tersebut. Nah, baik, mungkin ini cukup ya, dua hadis ini yang menjelaskan keutamaan daripada sholat yang lima waktu ya, yang semoga menjadi motivasi kita ya, memberikan semangat, memompa semangat kita untuk kita benar-benar bersungguh-sungguh menjaga sholat yang lima waktu tersebut. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an, ketahuilah bahwasanya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam menyusun kitab-kitabnya dan demikian juga dalam menulis kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau rahimahullahu taala tidak terikat atau tidak mengikuti salah satu madhab yang ada, madhab Hambali atau Hanafiyah atau Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hambaliyah. Nah, akan tetapi yang beliau ikuti adalah madhabnya atau apa yang ditempuh oleh para muhadisin, yaitu mengikuti atau berpegang teguh dengan hadis yang sahih, dengan hadis yang sahih. Nah, apakah hadis tersebut diamalkan atau diikuti oleh salah satu madhab ataukah tidak? Nah, maka Syaikh Al-Albani rahimahullah taala tidak tidak memperdulikan Ya, yang penting adalah hadis tersebut benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enam itulah yang beliau ikuti, itulah yang beliau amalkan. Ya, enam. Taib, dan demikian wasiat-wasiat daripada para imam madhab tersebut agar enam manusia tidak taklid, ya, tidak ikut-ikutan kepada apa yang mereka katakan atau apa yang mereka enam tuangkan pada enam kitab-kitab mereka, enam dari pendapat-pendapat ataupun perkataan-perkataan, akan tetapi mereka mewasiatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mewasiatkan, seandainya ada di dalam kitabku perkataan ataupun pendapat yang menyelisihi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah oleh kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah perkataanku ataupun pendapatku. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala menukil beberapa perkataan para ulama tersebut. Nah, yang pertama adalah Abu Hanifah rahimahullah taala. Nah, yang beliau nukil perkataan Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau mengatakan fawaluhum al-imamu Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan syadda wa ibarat mutanawiyah kulluha tuaddi ila syai'in wahidin wa huwa wujubul ahdi bil hadis watarku taklidi aroi al-aimmati al-bukhalifati lahu. Maka yang pertama dari mereka, yaitu dari para imam madhab, adalah al-imam Abu Hanifah, namanya An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala, dan sungguh telah meriwayatkan dari Abu Hanifah, para muridnya, perkataan-perkataan yang banyak dan ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam, semuanya menunjukkan kepada sesuatu yang satu, yaitu wajibnya berpegang teguh dengan hadis. Wajibnya berpegang teguh dengan hadis dan meninggalkan taklid. Meninggalkan mengikuti pendapat-pendapat para imam yang menyelisihi terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, al-awwal idza suhal hadith fa huwa madhhabi. Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan, yang artinya apabila hadis itu sahih maka dia itu adalah madhhabku. Apabila hadis itu sahih maka itu adalah madhhab. Nah, atsani la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna min aina akhadnahu. Kata Abu Hanifah rahimahullah taala, tidak halal, tidak boleh bagi seseorang mengambil perkataan kami apa-apa yang dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil perkataan kami, yakni berpendapat dengan pendapat kami sementara dia tidak tahu dalilnya. Sebenarnya tidak tahu dalilnya. Enam. Wa fi riwayatin haramun 'ala man lam ya'rif dalili ayuftiya bi kalami. Di dalam riwayat yang lain Abu Hanifah mengatakan haram atas seseorang yang tidak mengetahui dalilku, haram atas seseorang yang tidak mengetahui dalilku untuk dia berfatwa dengan perkataanku. Ya, jadi misalkan mengatakan Abu Hanifah telah mengatakan atau berpendapat 6 halal atau berpendapat boleh atau tidak boleh, sementara 6 dia tidak mengetahui dalilnya, hujahnya Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah tidak boleh, nah, tidak boleh bagi dia untuk berfatwa dan menyandarkan suatu pendapat kepadanya tanpa mengetahui dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah tersebut. Nah, zada fi riwayatin fa innana basharun naqulul qaul al yauma wa narju anhu ghadan. Ada dalam riwayat yang lain ada tambahan, maka sesungguhnya kami ini manusia, kami mengatakan pada hari ini dan kami menarik kembali perkataan itu besok. Nah, kami mengatakan pada hari ini dan begini, ternyata besok enam ada dalil ataupun ada penjelasan ya, yang menyatakan pendapat yang dikatakan oleh Abu Hanifah tersebut, ya, perkataan yang dikatakan oleh Abu Hanifah tersebut menyelisih dalil tersebut, kata Abu Hanifah, maka kami tarik perkataan tersebut, ya, kami rujuk dari perkataan tersebut. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Abu Hanifah rahimahullah taala tidak kemudian ya egois ataupun memaksakan enam tetap pendapatnya ataupun perkataannya harus diikuti ataupun yang hari ini besok juga benar, ya, tidak ya. Nah, wa fi ukhra waihaka ya Ya'qub huwa Abu Yusuf la taktub kullama tasma'u minni fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan wa ara ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadan. Di dalam riwayat yang lain Abu Hanifah rahimahullah taala mengatakan, celaka wahai Ya'qub ini Abu Yusuf yakni muridnya Abu Hanifah, janganlah kamu menulis setiap apa yang kamu dengar dariku. Janganlah kamu menulis setiap apa yang kamu dengar dariku. Maka sesungguhnya aku ini berpendapat pada hari ini seperti ini, dan aku tinggalkan pendapatku besok. Dan aku rubah atau aku rujuk kembali ataupun aku tarik kembali pendapatku tersebut besok. Dan aku tinggalkan pendapatku besok, ya, yang diucapkan besok hari. Dan kemudian aku afwan. Wa ra'a ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghad. Aku berpendapat dengan besok kemudian aku tinggalkan lusa lagi. Ya. Jadi hari ini berpendapat seperti ini, besok berpendapat lain karena pendapat yang hari ini mungkin pendapatnya salah, ya. Setelah murojaah atau mungkin setelah ada keterangan ataupun dalil yang sampai kepadanya ternyata pendapatnya salah. Ya. Ditarik perkataan tersebut dan mengikuti keterangan yang ada tersebut. Ternyata ada lagi penjelasan yang lain yang lebih rojah, yang lebih kuat, maka perkataan yang kemarin itu ditarik lagi, ya. Nah, jadi seperti itu. Para imam mereka juga manusia, ya, mereka manusia, dan tetap ada salahnya, sehingga mereka menarik kembali pendapat atau perkataan yang salah tersebut. Perkataan Abu Hanifah yang lainnya, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku mengatakan satu perkataan yang menyelisihi kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khabar itu hadis, perkataan nabi atau berita dari nabi. Nah, apabila aku mengatakan satu perkataan yang menyelisih kitabullah dan khabar dari nabi atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli, maka tinggalkan oleh kalian perkataanku. Tinggalkan oleh kalian perkataanku ataupun pendapatku. Yang ikuti kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, Malik bin Anas rahimahullah, itu Imam Malik yang dikenal dengan madhabnya ya, atau para pengikutnya dikatakan Malikiyah, ya, Malikiyah. Nah, yang ini banyak pengikutnya di 6 negara Saudi ya, madhab Malikiyah. Qala Syaikh Al-Albani rahimahullah taala wa ma al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah fa qala inna ma ana basharun ukhti'u wa usibu fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnata fakhudhuhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnata fatrukuhu. Adapun Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, hanya saja aku ini adalah manusia, aku kadang benar dan kadang salah, atau aku kadang salah dan kadang benar. Ukhti'u wa usibu, maka lihatlah oleh kalian pada pendapatku, lihatlah oleh kalian pada pendapatku, maka setiap apa-apa yang mencocoki Alkitab wa sunnah, setiap apa-apa yang mencocoki kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ambillah oleh kalian. Dan setiap apa-apa yang tidak mencocoki Alkitab dan as-sunnah, maka tinggalkanlah oleh kalian. Nah. Wa tsani laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa wa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada seseorang setelah nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali diambil dari pendapatnya dan ditinggalkan, kecuali perkataan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dikata Imam Malik rahimahullahu taala, tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali pendapatnya kadang diambil, kadang ditinggalkan. Ya, kadang diambil, kadang ditinggalkan. Enam, kecuali perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi tidak boleh seseorang, ya, tidak boleh seseorang enam kemudian memaksakan, ya, harus mengambil pendapatku, harus mengikuti perkataanku, enam dan seterusnya. Enam, karena manusia itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, ya, tidak terjaga dari kesalahan. Enam, maka apa yang mencocoki, ya, pendapat seseorang, perkataan seseorang yang mencocoki Alkitab wa sunnah, ya silakan diambil, ya, silakan diamalkan. Dan apa-apa yang enam menyelisihinya, maka ditinggalkan. Taib. Qala Ibnu Wahbin sami'tu Malikan su'ila an takhlili asobi arijlaini fil wudu faqala laisa dhalika 'ala an-nas qala fataraktuhu hatta khaffa an-nas faqultu lahu indana fi dhalika sunnah faqala wa ma hiya qultu haddatsana al-Laitsu ibnu Sa'd wa ibnu Lahiyah wa Amr ibn al-Harith ibn al-Harith wa Yazid bin Amr al-Mu'arifi wa al-Ma'arifi an Abi Abdurrahman al-Hambali anil Mustawridi ibni Shaddad al-Qurashi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rijlaihi fa qala in hadzal hadis hasan wa ma sami'tu bihi qad illa as-sa'ah thumma sami'tu ba'da dhalik yus'al fa ya'mur bi takhlili al-asabi. Berkata Ibnu Wahab, aku mendengar Imam Malik ditanya tentang menyela-nyelai jari-jemari kedua kaki ketika wudu. Ya. Maka berkata Imam Malik, yang demikian itu tidak wajib atas manusia. Laisa dzalika 'ala nas. Yang menyela-nyelai jari-jemari, ya, dan jari-jemari, nah, ketika wudu. Nah, Imam Malik ditanya tentang hal tersebut, kata Imam Malik, ya, yang demikian bukan perkara yang wajib. Enam, ini tidak perlu dilakukan. Berkata Ibnu Wahab, maka aku pun meninggalkan perbuatan tersebut sampai orang-orang merasa ringan. Kemudian dan Ibnu Wahab mengatakan lagi, yang demikian itu di sisi kami merupakan sunnah, ya, merupakan sunnah. Maka berkata dan Imam Malik, apa itu? Yani apa dalilnya? Ya, datangkan kepada kami, ya, dalilnya. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan, ya, menyebutkan perawi-perawi hadis telah menceritakan kepada kami Al-Lais bin Sa'd dan Ibnu Lahiyah dan Amr ibn al-Harith dari Yazid bin Amr al-Ma'arifi dari Abu Abdurrahman al-Hambali dari Mustaurid dari Syaddad al-Qurashi. Dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai dengan jari kelingkingnya apa-apa yang ada di antara jari-jemari kedua kakinya. Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai dengan jari kelingkingnya, dengan jari kelingking. Nah, apa-apa yang ada di antara jari-jemari kedua kakinya. Maka berkata Imam Malik, sungguh ini hadis yang hasan. Hasan itu tingkatan hadis ada hadis sahih, berikutnya ada hadis yang hasan, yang paling berikutnya yang rendah adalah hadis yang dhaif, itu hadis yang lemah. Ya, nah. Dhaif. Dan tidaklah aku mendengar hadis tersebut kecuali saat ini. Kecuali saat ini. Kemudian kata Ibnu Wahab, aku mendengar Imam Malik setelah itu, ya, setelah mendengar hadis ini, ketika ditanya tentang hukum menyela-nyelai jari jemari kedua kaki ketika wudu, maka Imam Malik memerintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari kedua kaki tersebut ketika wudu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Malik berpendapat, dan sebelum sampainya hadis tentang menyela-nyelai jari jemari ketika wudu, berpendapat tidak perlu untuk menyela-nyelai jari jemari. Ya. Nah, dan ketika sampai kepada beliau hadis tentang menyela-nyelai jari jemari kedua kaki ketika wudu, maka beliau rujuk daripada pendapat yang pertama, yang pendapat yang awal, kemudian berpendapat bahwasanya disunnahkan ataupun ketika berwudu maka manusia diperintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa mal Imam Syafi'i rahimahullah taala fanukul anhu fi dzalika afan. Fanakul anhu fi dzalika aktsar wa athyab. Wa atba'uhu aktsar amalan biha wa as'ad faminha. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka kami katakan atau penukilan darinya, fanukul, penukilan dari Imam Syafi'i dalam masalah hal ini banyak sekali dan bagus sekali. Dan para pengikutnya banyak mengamalkan wasiat Imam Syafi'i ini dan sangat senang. As'ad, sangat senang, sangat berbahagia. Faminha, maka di antaranya, yaitu di antara perkataan Imam Syafi'i, al-awwal, ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatul Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'zubu anhu. Famahma qultu min qaulin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khilafu ma qultu fal qaul ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa qauli. Tidaklah seseorang kecuali dia mengalami lupa, ya, lupa terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan samar darinya. Nah, maka bagaimanapun perkataanku, bagaimanapun aku mengatakan dari satu perkataan, ya, atau aku menetapkan satu asas, satu pokok ya, dari pokok-pokok yang padanya, nah, ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi, ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi apa yang aku katakan. Maka fal qaul ma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pendapat yang benar, pendapat yang harus diikuti adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa qauli, dan itu juga adalah pendapatku. Jadi aku mengikuti pendapat tersebut. Nah, jadi tidak boleh seseorang ya, kemudian berfanatik, ya, berfanatik, bertasuk, dan terhadap perkataan Imam Syafi'i ataupun terhadap perkataan seorang imam, dan yang menyelisihi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh. Kanan. Maka yang wajib atasnya adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkataan Imam Syafi'i yang berikutnya, ajma'ul muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam lam yahilla lahu ayada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah berijma atas barang siapa telah jelas baginya sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan seseorang. Nah, mungkin satu saat seseorang mengikuti pendapat fulan dan fulan, mendapatkan mengikuti pendapat seorang alim dari kalangan ulama, tapi kemudian datang kepadanya hujah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisihi dan pendapat ulama tersebut, ya, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut karena ta'asub terhadap perkataan seorang ulama tersebut. Ya. Dan perkataan Imam Syafi'i yang lainnya, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wada'u ma qultu wa fi riwayatin fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Apabila kalian mendapati pada kitabku menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkan oleh kalian dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkan oleh kalian apa yang aku katakan. Dalam riwayat yang lain, maka ikutilah oleh kalian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan janganlah kalian berpaling kepada perkataan seseorang. Janganlah kalian berpaling kepada perkataan seseorang. Nah, perkataan Imam Syafi'i yang lainnya, idza shahal hadits fahuwa manhaj. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhab. Nah, yang berikutnya, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadis wa rijali minni. Wa idza kana al hadits sahih fa'alimuni bihi ayya syai'in yakun kufiyyan aw basriyyan aw syamiyyan hatta adhhab ilayhi idza kana sahihan. Engkau wahai Imam Ahmad lebih mengetahui terhadap hadis dan perawi-perawi hadis daripadaku. Maka apabila hadis itu sahih, Apabila hadis itu sahih, maka ajarkanlah kepadaku hadis tersebut. Hadis yang mana saja? Apakah itu datangnya dari orang Kufah, ataukah dari orang Basrah, ataukah dari orang Syam, sehingga aku bermadhab kepadanya. Apabila ada hadis tersebut, hadis yang sahih. Nah, ini menunjukkan ketawaduan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan yang beliau meminta kepada Imam Ahmad, dan beliau memuji Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad lebih berilmu, lebih mengetahui dan dari Imam Syafi'i tentang hadis-hadis dan perawi-perawi hadis dari Imam Syafi'i, dan meminta supaya diajarkan kepadanya ya, hadis-hadis yang sahih tersebut. Apakah hadis tersebut dari orang Kufah, ataukah dari orang Basrah, ataukah dari orang Syam. Nah, ini menunjukkan ketawaduan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkali Imam Syafi'i yang lainnya, kullu mas'alatin soha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam inda ahli nakli bi khilafi ma kultu fa'ana rajiun anha fi hayati wa ba'da mauti. Setiap masalah yang telah sahih padanya, pada masalah tersebut, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sisi ahli hadis, ahli nakal, itu ahli hadis, menyelisihi apa yang aku katakan, menyelisihi apa yang aku katakan, maka aku menarik kembali dari masalah tersebut, menarik kembali pendapatku, menarik kembali perkataanku pada masalah tersebut di masa hidupku dan setelah matiku. Nah, yang berikutnya, idza raaitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna akli qad dhahaba. Apabila kalian melihatku mengatakan satu perkataan dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyelisihinya, menyelisihinya itu menyelisih perkataanku, maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya akalku telah hilang. Akalku telah hilang. Jadi, anggap telah hilang pendapatku. Jangan dan kalian ikuti ya perkataanku. Dan ikuti apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i yang lainnya, kullu ma qultu fa kana 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khilafu qawli mimma yasihhu fa hadithu an-nabi. Hadithu an-nabi sallallahu alaihi wa wasallam aula fala tuqalliduni. Setiap apa yang aku katakan kemudian ada dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyelisih perkataanku dari apa-apa yang sahih, maka hadis Nabi lebih pantas, hadis Nabi lebih utama untuk diikuti, maka janganlah kalian taklid kepadaku, janganlah kalian mengikutiku. Yang berikutnya, kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa qawli wa in lam tasma'uhu min. Setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka itu adalah perkataanku, sekalipun kalian tidak mendengar hadis tersebut dariku. Setiap hadis Nabi, setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perkataanku, yakni aku ikut, aku bermadzhab dengan perkataan dengan hadis Nabi tersebut. Anam. Baik. Sekalipun kalian tidak mendengar dariku, maka ikuti hadis tersebut. Dan demikian perkataan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mewasiatkan dan untuk nam kita mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan meninggalkan perkataan nam beliau apabila menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian Imam Ahmad. Wa amal Imam Ahmad fa huwa aktsarul a'immah jam'an li sunnati wa tamassukan biha hatta kana yakrahu wad al kutub allati tashtamilu ala tafri' wa ra'i. Adapun Imam Ahmad yang dikenal nama madhabnya itu madhab Hambali ya, madhab Hambali, karena Imam Ahmad bin Hambal, katakan Hambali, ya, yang digelari dengan Imam Ahli Sunnah, ya, digelari dengan Imam Ahli Sunnah. Maka beliau adalah imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah dan sangat berpegang teguh dengannya. Sampai-sampai Imam Ahmad membenci untuk meletakkan atau untuk membuat kitab-kitab yang mengumpulkan dan cabang-cabang ataupun pendapat-pendapat ulama ini, pendapat imam ini. Nah, Imam Ahmad membencinya. Ya. Walidzalika qala, oleh karena demikian Imam Ahmad berkata, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyah wala Al-Auza'iyah wala At-Tawri wa khudh min haitsu akhadhu. Kata Imam Ahmad, janganlah kamu taklid kepadaku dan jangan kamu taklid kepada Malik, Imam Malik, dan jangan pula kepada Imam Syafi'i, jangan pula kepada Al-Auza'i, jangan pula kepada Ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil, ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wa fi riwayatin la tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam washabahu washabihi fakhud bihi thumma tabi'in ba'du rajul fihi bukhayyam. Di dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan, jangan kamu taklid, ya, menggantungkan agamamu kepada seseorang dari kalangan mereka. Ya, di kalangan mereka itu di kalangan para imam, ya, para ulama. Apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah dia. Ya, kemudian para tabiin, ya, kemudian para tabiin, ya, setelah itu padanya mukhayyar, itu padanya mukhayyar, padanya dipilih, yakni pendapatnya, pendapat tabiin, yaitu generasi setelah para sahabat, dan boleh diambil dan boleh ditinggalkan, ya, boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Nah, wa qala maratan al ittiba'u ayat tabi'a ar-rajul ma ja'anin nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wa nasabihi thumma huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Berkata Imam Ahmad, dan pada waktu yang lain, yang dikatakan ittiba, mengikuti, adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dan dari para sahabatnya. Nah, dan dari para sahabatnya. Kemudian dia setelah itu, yaitu setelah tabi'in, ya, setelah generasi sahabat yaitu generasi tabi'in, mukhayyar, yakni dipilih, ya, dipilih, boleh diambil pendapatnya, boleh ditinggalkan. Ya, nah, tapi adapun sahabat, ya, mereka secara personnya, secara perorangannya, memang tidak maksum, ya, tidak maksum. Ya, nah, akan tetapi, nah, disebutkan di dalam hadis, alaika bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin. Ya. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin. Ya, yang mereka mendapatkan petunjuk. Ya, nah. Addu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah kuat-kuat atas sunnah tersebut dengan diberhan. Ya. Nah, sehingga dan para sahabat secara personnya memang tidak maksum, ya, tidak terjaga daripada kesalahan, tapi nah, mereka adalah orang-orang yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti dan perkataannya, ya, dan amalannya, sunnahnya. Ya. Nah. Baik. Perkataan Imam Ahmad yang lainnya, ra'yul al-Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa wa innama al-hujjatu fil athari. Pendapat al-Auza'i dan pendapat Malik dan pendapat Abu Hanifah semuanya adalah pendapat dan dia di sisiku sama. Hanya saja hujah tersebut ada pada atsar, yaitu pada hadis Nabi, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah. Yang berikutnya, man radda haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa ala syafa halakatin. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia berada di atas tepi jurang kebinasaan. Tilka hiya aqwalu al-a'immah radhiyallahu ta'ala anhum fil amri bitamassuki bil hadis wa nahyi an taqlidihim duna basiratin. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, itulah perkataan-perkataan para imam radhiyallahu ta'ala anhum dalam perkara atau perintah berpegang teguh dengan hadis dan larangan dari taklid, ya, kepada mereka tanpa mengetahui ataupun tanpa berdasarkan ilmu. Nah, baik, nah, mungkin demikian perkataan enam para imam yang dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala pada kitab ini, sifat sholat Nabi. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah kita membahas tuh masalah wudu, ya. Membahas tuh masalah wudu karena wudu ini merupakan kuncinya sholat. Kuncinya sholat. Apabila wudunya benar, ya, wudunya sahih, maka sholatnya sahih. Dan apabila wudunya rusak, wudunya dan tidak benar, maka sholatnya juga batal. Sehingga batal. Nah, karena insya Allah pada pertemuan berikutnya kita membahas dulu masalah wudu. Ya. Insya Allah setelah itu kita masuk dalam kitab sifat sholat Nabi. Nam, wallahu a'lam bishawab. Nam, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya maaf, dan apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada salah datang dari ana dan dari syaitan, dan ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.